Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita, pembahasan fikih, pembahasan kitab Dhul Bahiyyah fi masail al-fikhiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan kitab al-qadha, peradilan, memutuskan perkara. Dan pembahasan yang telah kita bahas dari pembahasan kitabul qadha, yaitu ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih bahwa yasihu al-qadha man kana mujtahidan mutawarri'an an amwalin nas adilan fil qadhiyah hakiman bisawiyah. Bahwa sahnya seorang menjadi qadhi itu apabila dia mujtahidan, bersungguh-sungguh di dalamnya, mutawarri'an an amwalin nas, menjaga diri dari harta manusia, adilan fil qadhiyah, berbuat adil dalam memberikan hukum, hakiman bisawiyah, hakim semua menghukumi dengan seimbang. Kemudian Imam Syaukani menyebutkan wa yahrumu alaihi al-hifz 'ala al-qadha. Dan haram baginya itu seseorang yang berambisi untuk menjadi al-qadhi. Wa talabuhu, bahkan memintanya. Hal ini sebagaimana yang kemarin telah kita sebutkan lalangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdurrahman bin Samurah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah fa innaka in u'tiyaha min ghairi mas'alatin wa anta 'alayha wa in u'tiyaha wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kepemimpinan, karena apabila engkau meminta, karena apabila engkau diberikan kepemimpinan tanpa engkau meminta, maka engkau akan dibantu, akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apabila engkau diberikan dengan memintanya, maka itu akan menjadi beban bagimu. Jadi Imam Syaukani menyebutkan wala yahilul imam tawliyatu amman kana kadhalik. Tidak halal bagi imam untuk memilih orang seperti ini, kriteria seperti ini, mengangkatnya menjadi al-qadhi ketika dia meminta, berambisi untuk menjadi imam, menjadi qadhi. Qala rahimahullah ta'ala, wa man kana mutaahilan lil qada'i fa huwa ala khatarin 'azimin. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, wa man kana mutaahilan lil qada'i fa huwa ala khatarin 'azim. Seseorang yang pantas untuk menjadi qadha, seseorang yang pantas menjadi al-qadhi, ahlinya menjadi qadhi, fa huwa ala khatrin adhim, maka dia ala khatrin adhim, ini bahaya yang cukup besar kalau dia tidak bersungguh-sungguh dalam bertanggung jawab, menanggung amanah Berbeda dengan seseorang yang diam menjadi qadhi, yang dimana dia bersungguh-sungguh bahwa ini adalah merupakan amanah, mempunyai tanggung jawab yang besar. Nah, karena Nabi SAW menyebutkan dari sifat-sifat al-qadhi, Nabi SAW mengatakan sebagaimana dalam hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qudhatu salasatun, al-qudhah salasatun, orang yang menjadi qadhi itu ada tiga macam, ithnani fil nar wa wahidun fil jannah, dua di neraka dan satu di surga. Rajulun arafa al-haq faqada bihi fa huwa fil jannah. Yaitu seseorang yang dia mengetahui yang hak, kemudian dia faqada bihi, dia menghukuminya dengan hak tadi, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa fil jannah. Maka sifat al-qadhi seperti ini fil jannah. Wa rajulun arafa al-haq falam yaqdi bihi wa jara fil hukm fa huwa fil nar. Seseorang yang mengetahui bahwa itu ada hak, akan tetapi dia tidak menghukuminya, menyembunyikannya atau membalikan fakta, yang benar menjadi yang salah menjadi yang benar, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa huwa fil nar. Al-qadhi seperti ini fil nar. Wa rajulun lam ya'rif al-haq fa qada lin-nas ala jahlin fa huwa fil nar. Dan seseorang yang tidak mengetahui yang hak, fa qada lin-nas ala jahlin, dia tidak mengetahui hukumnya, dia memutuskan perkara di atas kejahilan, kebodohan. Dan Nabi SAW mengatakan fahuwa finnar. Maka sifat seperti ini, al-qadhi seperti ini, fahuwa finnar. Nah, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi, dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, Abu Daud, Nasai, dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi. Di dalam hadis ini bahwa ucapan Imam Syaukani menyebutkan man kana mutaahilan lil qadha fa huwa ala khatrin 'azim. Ketika seseorang dipilih dia menjadi qadhi, fa huwa ala khatrin 'azim, dia berada di tanggung jawab yang sangat besar sekali. Kalau dia betul-betul memegang amanahnya, yang hak dia katakan hak, yang batil dia katakan batil. Maka sifat al-qadhi seperti ini dikatakan oleh Nabi SAW wa fil jannah. Dia mengetahui yang hak, dia memutuskan perkara dengan yang hak, wa fil jannah. Berbeda dengan dua sifat yang disebut oleh Nabi SAW, seseorang qadhi yang dia mengetahui yang hak, akan tetapi dia membalikan fakta. Dan juga seorang qadhi yang di sana dia tidak mengetahui ilmu di dalamnya, kemudian dia menghukumi dengan kejahilan, wa finnar. Maka al-qadhi seperti ini bahwa fi finnar. Sehingga syarat menjadi qadhi itu sangat berat sekali, karena tanggung jawabnya besar. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan di akhir dari syarat seseorang menjadi qadhi, yaitu seseorang yang mempunyai ilmu, paham terhadap hukum-hukum syariat. Nah, sehingga dia menghukumi dengan ilmu, tidak menghukumi dengan kejahilan. Karena apabila dia menghukumi dengan suatu yang kejahilan, maka Nabi SAW mengatakan bahwa finnar. Dan ini dalil menunjukkan bahwa seseorang yang jahil tidak pantas baginya untuk menjadi al-qadi, tidak pantas baginya untuk menjadi hakim yang memutuskan perkara, karena dia tidak mengetahui hukum-hukum syariah. Kemudian dalam hadis yang tadi kita sebutkan bahwa disyaratkan menjadi qadi itu seorang laki-laki, karena seseorang laki-laki dia bisa mengetahui, karena sebagaimana telah kita sebutkan bahwa wanita itu naqsa aqluhu wa dinuh, kurang agamanya, kurang akalnya. Sehingga disyaratkan untuk menjadi al-qadi adalah seorang lelaki. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa lahu mal isabati ajran wa mal khata ajran in lam ya'lu juhdan fil bahth. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, walahu mal isabah ajran, walahu mal isabah, dan bagi al-qadhi, bagi al-hakim, ketika dia memutuskan perkara dan perkara itu perkara yang hak, betul dalam memutuskan perkaranya tadi, maka dia mendapatkan dua pahala. Kemudian ketika dia memutuskan perkara dan memutuskan perkara tadi dengan tentunya dengan sudah membahas perkara ini, wah ternyata dia menghukumi dalam salah, maka dia pun mendapatkan pahala, yaitu satu pahala. Dikatakan yang disebutkan di sini sebutkan in lam ya'lu juhdan fil bahs. In lam ya'lu juhdan fil bahs, yakni dia sudah mengeluarkan kemampuannya semuanya ketika membahas, mengecek dengan teliti, satu persatu dia teliti, tidak menyia-nyiakan usahanya dalam pencarian, sudah bekerja keras melihat, kemudian dia memutuskan perkara tentunya di atas ilmu. Ketika asaba, yakni benar dalam memutuskan, mendapatkan dua pahala. Ketika salah, dia mendapatkan satu pahala. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari hadis Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, idha hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idha hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hakama al-hakim," apabila seorang hakim dia menghukumi, "fajtahada," kemudian dia berijtihad. Berijtihad itu betul-betul mencari, mengoreksi, memutuskan perkara tadi dengan sebetul-betulnya. Sehingga kalimat ini fajtahada digarisbawahi. Karena seorang hakim itu harus betul-betul ala berijtihad, yaitu dia melihat, mengecek kembali, meneliti dengan betul-betul teliti. Thumma asaba, kemudian benar dalam memutuskan perkara, mendapatkan dua pahala. Wa idza hakama fajtahada, dan apabila dia menghukumi, fajtahada menghukumi, dan menghukumi tadi bukan di atas kejahilan, akan tapi di atas ilmu, dia berijtihad. Thumma akhta, kemudian dia salah, falahu ajr, dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pahalanya satu pahala. Sehingga seorang hakim di sini, sebagaimana sifat yang tadi kita sebutkan bahwa al-hakim itu ada tiga, Yang pertama dia arafal haq, dia menghukumi dengan hak, maka dia fili jannah. Seorang hakim dia tahu yang hak, akan tapi dia tidak menghukumi dengan hak, fahuwa fi finnar. Karena dia mempermainkan, yang dimana seharusnya yang hak itu dihukumi dengan yang hak, yang batil dihukumi dengan yang batil. Dia membalikan fakta, maka dia fi finnar. Naam. Qala al-Imam Syaukani rahimatullahi taala alaihi wa tahrumu alai rishwa wal hadiyah allati uhdiyat ilaihi li ajli kaunihi qadiyan. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahimatullahi taala alaihi, wa yahrumu alaihi rishwa, dan haram baginya untuk menerima rishwa. Kemarin telah kita bahas apa itu rishwa. Sogok, menyogok. Nah, dalil tentang larangan rishwah itu umum, baik dalam peradilan, dalam apapun, seseorang tidak boleh untuk berbuat rishwah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rashi wal murtashi, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang memberi suap, wal murtashi, dan orang yang menerima suap, fil hukum, ketiga suatu hukum peradilan. Dua-duanya mal'un. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa la'nat yaitu jauhnya, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rishwah di sini mayus, yaitu membalikkan sesuatu yang hak menjadi yang batil, kemudian yang membalikkan yang batil menjadi sesuatu yang hak, itu namanya rishwah. Seharusnya perkara itu si A kalah dimenangkan oleh si B. Seharusnya si A kalah dan dimenangkan oleh si B. Dikarenakan si A orang yang kaya, dia memberikan suap kepada al-hakim sehingga dibalikkan, yang dimana si A ini asalnya kalah menjadi menang. Ini namanya rishwah. Sehingga pembahasan ini telah kita bahas di awal pembahasan dari kitab Al-Qadha, yaitu ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih bahwa sifat dari al-hakim al-qadhi mutawarri'an an amwal linnas, dia menjaga diri dari harta manusia, tidak membedakan mana si kaya, mana si miskin, dia menghukumi dengan yang adil, menghukumi dengan seimbang, dan tidak boleh untuk menerima rishwah wal hadaya, ingin juga hadiah. Sisanya insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.